Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wal'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Falmuriyati qadha. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Falmughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa'atharna bihi naq'a. Sehingga menerbangkan debu. Fawasatna bihi jam'a. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana lirabbihi lakanud. Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? Wa husila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka.